23, yaitu tentang pembagian isim ditinjau dari perubahan akhirnya. Isim ditinjau dari perubahan akhirnya terbagi dua, satu mu'rab, dua mabni. Ya, mu'rab adalah isim yang berubah-rubah akhirnya, perubahannya baik dengan harokat atau dengan huruf, seperti zaidun, zaidan, zaidin, itu dengan harokat ya. Dengan huruf seperti qalamani, qalamaini, alif berubah menjadi ya. Kemudian muslimuna menjadi muslimina, jamak mudzakkar salim ya. Waw berubah menjadi ya, itu berubah dengan huruf ya. Nah, jadi itu dinamakan dengan isim yang mu'rab. Mu'rab yaitu akhirnya berubah rubah, entah dengan harokat atau dengan huruf. Kemudian yang kedua, isim yang mabni, isim yang akhirnya tidak berubah-rubah, satu keadaan saja. Kalau ujungnya fathah, maka selamanya fathah. Kalau ujungnya sukun, maka selamanya sukun. Begitu pula seterusnya. Isim mabni ada 8 macam ya. Isim mabni ada 8 macam. Hendak menjawab 9 tapi 8 tulisannya. Isim mabni ada 8 macam. Satu, isim domir, huwa humahum sampai habis ya. Semua domir dengan berbagai bentuk jenisnya. Semoga masih ingat, domir ada zahir, ada mustatir, ada yang nampak, ada yang tersembunyi. Ada yang mutasil, ada yang munfasil, ada yang bersambung, ada yang berpisah, dan seterusnya. Nah, kalau namanya domir, mau apapun jenisnya, maka dia semuanya mabni. Contoh kalimat iyahu. Nah, iyahu. Kalimat iyahu adalah domir domir mutasil mansub. Domir nasbin mutasil. Domir nasab mutasil. Afwan, salah ulun. Domir nasab munfasil. Nah, iyahu ujungnya domah, maka selamanya akan domah. Iyahu tidak dibaca iyahi atau iyaha. Kemudian yang kedua, isim isyarah, isim yang menunjukkan kata tunjuk ya, hadza dan hadhihi dan seterusnya. Nah, maka itu juga mabni. Contoh hadhihi ya, dia selamanya kasrah hi ujungnya, maka tidak akan pernah dibaca hadhiha atau hadhihu. Kemudian yang ketiga, isim mausul ya, isim yang fungsinya menyambung dua kalimat seperti alladhi. Nah, ujungnya sukun, maka selamanya sukun, tidak berubah-rubah. Kemudian yang keempat, isim syarat ya. Isim syarat, isim yang menunjukkan persyaratan. Contoh seperti man, artinya barang siapa. Nah, maka man ini nunnya selamanya sukun, tadi tidak dibaca manu, mana, atau mani, karena dia mabni. Kemudian yang kelima, isim istifham, pertanyaan, seperti aina, di mana. Aina baituka, di mana rumahmu. Min aina anta. Nah, kemasukan huruf min, dia tetap fathah, karena aina adalah mabni, tidak dibaca aini. Kemudian yang keenam, isim fi'il. Isim fi'il, isim yang digunakan tapi maknanya fi'il, seperti kalimat soh ya, soh. Kalau bahasa kitanya nah, itu tapi enggak ada kalimatnya ya. Soh itu ungkapan untuk menyuruh diam. Nah, soh. Maka selamanya sukun soh, bukan sohu, soha atau sohi dan seterusnya. Kalimat hayya, hayya 'alas shalah. Nah, hayya tidak dibaca hayyu atau hayyi atau hayy. Dia selamanya fathah karena dia adalah mabni. Kemudian yang tujuh ya, yang ketujuh ya. Nah, perhatikan, isim mabni yang ketujuh adalah sebagian dhorob. Ya, dhorob adalah kalimat yang menerangkan waktu atau tempat. Ulang-ulang, dhorob adalah kalimat yang menerangkan atau menjelaskan waktu atau tempat. Ya. Nah, sebagian dari kalimat dhorob ada yang mabni secara asal. Kebanyakan dari dhorob adalah mu'rab. seperti kalimat amama, ya. Amama khalfa, amama di depan, itu dorob makan tempat, dorob tempat, di depan, di belakang, di atas, di bawah, di kanan, di kiri, di samping, ya, dan seterusnya. Nah, itu dia bukan mabni tapi mu'rab. Contoh, saya di depan masjid, ana amamal masjidi. Tapi kita masukkan min, saya dari depan masjid. Kamu berlari dari mana? Saya berlari dari depan masjid. Nah, bahasa Arabnya apa? Ana min amamil masjid. Nah, berubah menjadi kasrah. Karena dia adalah mu'rab, bukan mabni. Nah, sebagian dari dhorob ini ada yang mabni, ya. Yaitu kalimat al-ana. Al-ana artinya apa al-ana? Sekarang. Contoh, jam berapa sekarang? Kamis sa'atul ana. Kamis sa'atul ana. Jam berapa sekarang? Maka al-ana dia mabni. Tidak kita baca al-anu, al-ani, atau al-an, sukun. Ya, dia fathah. Contoh misal yang lain, kamu berangkat jam berapa? Ya, apa bahasa Arabnya? Kamu jam berapa berangkat? Fi fi ais fi aisa fi aisa atin? Bukan ya? Sekarang? Ya, bukan. Itu enggak ada kata-kata sekarangnya. Apa contohnya? Selain jam berapa sekarang? Sekarang hari apa? Hadzal yaum sekarang al-an al-an ayu yaumin al-an ayu yaumin al-ana. Hari apa sekarang? Menggunakan ayu, dia adalah istifham ayu. Ayu yaumin al-an. Hari apa sekarang? Al-ana yaumas sabti. Hari ini, sekarang hari Sabtu. Yauma adalah dhorob. Al-ana yaumas sabti. Kemudian anifan. Anifan tadi. Kapan kamu tidur? Tadi saya tidur. Nimtu anifan. Kapan kamu belajar? Saya belajar tadi. Darastu anifan. Kapan kamu tulak? Tadi saya tulak. Dhahabtu anifan. Anifan artinya tadi. Jadi selamanya dia fathatain. Tidak dibaca anifun, tidak dibaca anifin. Karena dia mabni. Kemudian amsi. Itu juga mabni. Apa arti amsi? Kemarin. Bahasa Banjarnya semalam. Nah, semalam kamu kemana? Apa bahasa Arabnya? Ila aina anta amsi. Ila aina anta amsi. Kemana kamu semalam? Semalam semalam saya bolos sekolah misalnya. Nah, amsi lam ahdur fil fasli. Jadi amsi artinya kemarin, bahasa kitanya semalam. Kemudian akan keterangan tambahan pada i'rab isim nasab. Jadi dhorob nanti ada pembahasan tersendiri insyaallah. Kan kalau kita belajar jami'ud durus, di sini tidak disebutkan serba-serbi dhorof. Kita belajar tentang percakapan yang ada dhorof-dhorofnya. Nah, nanti di buku hijau ini yang menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan masalah dhorof, ya. Makanya ini yang hijau ini sangat membantu pendalaman dari kitab Durusul Lughah ini. Kemudian yang terakhir, isim mabni yang terakhir adalah adat murakkabah. Adat murakkabah. Adat yang berbilang. Jadi adat itu ada yang mufrad, cuma satu. Satu, dua, tiga, empat, itu cuma satu. Tidak berbilang. Salasah itu adatnya mufrad, cuma satu. Tapi ada namanya adat murakkab, yang berbilang. Terdiri dari dua kalimat. Dia berbilang. Seperti 15, 5 dan belas, khamsata asyarah. Itu namanya adat murakkabah. Adat yang adat murakkab, adat yang berbilang. Tidak satu kalimat saja tapi dua kalimat. Nah, adat yang berbilang yang dua kalimat dia mabni, dua-duanya mabni. Tapi kalau bilangan yang satu kalimat saja, seperti 1 sampai 10, kemudian 20, 30, itu adanya cuma satu, maka dia mu'rab, bukan mabni. Contoh, saya membeli tiga rumah. Nah, maka bahasa Arabnya apa? Ishtaraitu thalathata buyutin. Thalathata mansub fathah. Kemudian, kita bikinkan rofa. Contoh, kana thalathu aqlamin fi jaybi. Kana thalathu aqlamin fi jaybi. Menjadi kanat thalathatu aqlamin fi jaybi. Ada tiga pulpen di sakuku. Nah, salah satu menjadi rofa dengan dommah. Jadi kalau bilangannya cuma satu, mufrad saja, maka dia mu'rab. Tapi kalau berbilang, yaitu bilangan 11 sampai 19, ya, maka ini dia dua-duanya mabni. Tidak menjadi dommahkah atau kasrahkah. Nah, bilangan, jadi murakab itu adalah bilangan 11 sampai 19 kecuali 12. Kalau 12 maka dia mu'rab. Nah, perhatikan. Semua mabni, semuanya mabni. Jadi 13 thalathata asyara atau thalatha asyarata. Itu dua-duanya mabni. Mabni apa? Fathah. Dua-duanya fathah. Makanya dibaca thalatha asyarata atau thalathata asyara. Dua-duanya fathah. Pada kedua kata penyusunnya kecuali 12. Misal, lihat jumlah di bawah ini, angka 11. Telah datang 11 siswa. Ja'a ahada asyara taliban. Jadi nanti ada bab khusus ya tentang bilangan ini. Cara menyusun bilangan. Jadi bilangan mufrad berbeda susunannya dengan adat murakkab. Nanti berbeda juga 100, 1000, puluhan berbeda, 20, 30, 50 itu berbeda ya, tidak sama. Nah, kadang di sini orang banyak salahnya ketika menyusun atau mengucapkan bahasa Arab yang ada bilangannya. Nah, 11 siswa, apa bahasa Arabnya? Ja'a ahada asyara taliban. Maka mana fa'ilnya? Pelakunya mana? Ahada itu. Ahadanya menjadi pelakunya. Telah datang 11 orang siswa. Dia mabni. Ya, dia mabni. Kemudian itu untuk muzakkar. Nah, kalau muzakkar maka 11-nya ahada asyara. Tapi kalau dia mu'annas, maka ihda asyrota. Nah, bagaimana caranya kita mengetahui mudhakarkah, mu'annaskah? Maka dengan melihat yang dibilangkannya, yang dihitung, yaitu kalimat tolib dan tolibah. Kan tolib mudhakar, maka sebelasnya juga mudhakar. Tolibatun, tolibatan mu'annas, maka bilangannya juga mu'annas. Nah, jadi khusus untuk 11 dan 12 ya, dia mengikuti bilangannya secara muzakkar dan mu'annas. Nah, ini untuk bilangan 11 dan 12. Tapi 12 itu mu'rab bukan mabni. Yang mabni adalah 11. Contoh, mabni itu tidak berubah-ubah. Tidak dibaca ahadu, enggak dibaca. Nah, ja'a ahada asyara Taliban. Taliban ya, Taliban. Nah, karena yang ini namanya ma'dud ya, yang dibilangkannya muzakkar, maka sebelasnya juga muzakkar. Kemudian ketika mu'annas yang dibilangkannya atau yang hitungannya adalah, yang dihitung adalah mu'annas, yaitu kalimat talibah, siswi. Jadi setelah bilangan 11 sampai 19, ma'dudnya yang dibilangkannya dia mansub. Nah, pakai tanwin. Nanti i'rabnya kita akan belajar namanya tamyiz. I'rabnya menjadi tamyiz. Ihda asyara. Ihda asyara talibatan. Karena ini mu'annas, ma'adudnya yang dibilang, yang dihitungnya adalah mu'annas, maka ini juga mu'annas. Nah, kemudian ketika jadi ini mabni ya, ini kan i'rabnya menjadi fa'il. Jadi ahada dan ihda di sini menjadi fa'il. Ya, ana ulang, menjadi fa'il pelaku. Siapa pelaku datang? 11. Yang taliban dan talibatan menjadi tamyiz. Nah. Kemudian ketika ini misal ini kan jadi ini kan marfu, tetap ahada. Mansub misal ini contoh saja, saya memukul 11 anjing ya. Maka anjing adalah muzakkar, maka ahada asyara. Nah, kalban ya, mufrad dan fathatain. Jadi bilangan 11 sampai 19, setelah bilangan ini maka mufrad dan fathatain. Ada di surah Yusuf, inni ra'aitu ahada asyara kaukaban. Kata Nabi Yusuf dalam mimpinya, inni ra'aitu, saya melihat dalam mimpi ahada asyara kaukaban. Nah, asyara, apa arti kaukab? Apa bu kaukab bu? Bintang. Tapi bukan bintang yang kalau bintang itu najmun ya. Jadi intinya bintang lah ya, biar kada repot ngalih. Nah, kenapa menggunakan ahada asyara? Karena ini muzakkar dan tetap mufrad dan fathatain. Sama dengan ini, polanya seperti itu ya. Nah, ini kan ahadanya, i'rabnya apa? Dia menjadi maf'ul bih. Tetap ahada, kalimatnya ahada, tidak berubah. Nah, kemudian dimasuki huruf jar. Dimasuki huruf jar bagaimana? Tetap ahada juga. Contoh marartu, saya melewati dengan 11 ekor sapi. Nah, tinggal diganti, jangan itu sapinya mu'annas ya, mu'zakar saja, dengan 11 kambing. Saya melewati atau saya berpapasan dengan 11 ekor apa tadi? Kambing. Selain kambing apa? Serigala aja ya. Contoh ya, dhi'ban. Nah, dhi'ban. Marartu bi ahada, tetap ahada karena dia dua-duanya mabni. Ini juga mabni. Nah, tidak dirubah-rubah. Nah, ya, saya berpapasan dengan 11 serigala. Nah, begitu pula dari 11 kecuali 12 sampai 19, polanya seperti ini. Kecuali, nah ulun terangkan lagi, ini kan 11 bu ya. Nah, 11 itu, 11 dan 12 itu ya, dari sisi muzakkar dan mu'annas. Ulun berbicara dari sisi muzakkar dan mu'annas. Untuk bilangan 11 dan 12, maka ketika yang dibilangkannya muzakkar, ini kan muzakkar, maka ini harus muzakkar. Ini mu'annas, maka juga harus mu'annas. Kecuali 13 sampai 19, maka harus berlawanan. Ketika yang dihitungnya adalah mu'annas, maka adatnya muzakkar. Ketika yang dibilangkan, yang dihitungnya adalah muzakkar, maka bilangannya harus mu'annas. Jadi, dari sisi mabni dan mu'rab, 11 sampai 19 semuanya mabni kecuali 12. Dari sisi penyusunan muzakkar dan mu'annas, hitungan 11 dan 12 yang dihitung harus sama dengan yang ketika yang dihitungnya adalah muzakkar, maka bilangannya harus muzakkar juga. Ketika yang dihitung yang dibilangkannya adalah mu'annas, maka bilangannya harus mu'annas juga kalau hitungan 11 dan 12. Kalau hitungan 13 sampai 19, ketika yang dihitungnya, ma'dudnya itu mudzakkar, maka bilangannya harus mu'annas. Ketika bilangannya yang dibilangkannya mu'annas, maka bilangannya harus mudzakkar. Contoh 13. Nah, telah datang 13 siswa. Maka apa bahasa Arabnya? Ja'at. Nah, karena fa'ilnya adalah mu'annas. Asyara taliban. Nah, perhatikan ma'dud yang dibilangkan. Yang dibilangkan, yang dihitung muzakkar mu'annas. Muzakkar, maka bilangannya harus mu'annas. Dan dia mabni, dua-duanya mabni alal fathi. Nah, seperti ini. Karena salasa mu'annas, yang fa'ilnya salasa bukan talibnya. Nomor 19, afwan. Oh, di sini apa ini? Di sini kada ya. Nah, ulun cari, ulun cek lagi kena nih. Di sini tidak berubah. Padahal kan salasa itu mu'annas ya. Ulun masih ragu ini. Kita ikut penulis dulu, nanti ulun cek lagi ya. Kita ikut penulis dulu, nanti ulun cek lagi. Ya. Padahal khamsah itu mu'annas ya. Wallah alam, ikut penulis dulu, nanti ulun cek lagi. Napa? Ini ikut penulis ya, ulun cek lagi. Khawatir ada sesuatu yang keliru. Nah, ikut penulis dulu. Jadi yang jadi fa'il itu ini ya. Jadi kan mu'annas ya. Nanti ulun cek lagi lah. Talibannya menjadi tamyiz, i'rabnya, jabatannya menjadi tamyiz. Itu nanti bab masih lama panjang. Yang jelas di sini adalah ketika bilang yang dibilang yang dihitungnya ini adalah muzakkar, maka bilangannya mu'annas. Ini nanti bab tersendiri tentang fa'il. Bab tersendiri tentang fa'il. Yang jelas kalian harus memahami bahwa hitungan 11 sampai 19 kecuali 12 itu semuanya mabni. Kemudian dari sisi muzakkar dan mu'annas, kalau yang dibilangkan, ini yang dibilangkan ma'dud istilahnya. Ada adat, ada ma'dud. Adat bilangan, ma'dud yang dibilang, yang dihitung. Nah, yang dihitung. Ketika ma'dudnya yang dihitungnya adalah muzakkar, maka bilangannya mu'annas. Contoh yang mu'annas ya. Ini taliban, kemudian sayyarah mobil. Sayyaratan. Ingat ya polanya, yang ma'dud itu harus mufrad dan fathatain kalau bilangan 11 sampai 19. Ini ja'at ya. Padahal fa'ilnya muzakkar. Nanti kita cek lagi. Ja'at thalatha, tetap fathah karena dia mabni. Nah, kalau belasannya, kalau yang belasan ini mu'annas, maka boleh dua. Boleh pian thalatha asyrata, boleh thalatha asyrata. Kalau belasannya ini adalah mu'annas. Kalau mudzakkar maka selamanya fathah. Thalathata asyara, arba'ata asyara. Tapi kalau belasannya ini mu'annas, maka boleh dua shinnya. Boleh sukun, pian baca thalatha asyrata, boleh fathah thalatha asyrata. Tapi kalau 10 yang mufrad, 10 bahasa Arabnya apa? Asyrun. Nah, ini yang muzakarnya, sukun. Tapi kalau mu'annasnya, asyaratun. Nah, tidak ada pilihan. Dia selamanya fathah. Paham Bu ya? Ini yang mufrad. 10 kalau mudzakkar asyrun. Tapi kalau 10 muannas asyaratun. Tidak ada pilihan lain, tidak ada pilihan dua, cuma satu fathah shinnya. Asyrun 10 yang mudzakkar, asyaratun 10 yang muannas. Tapi kalau belas-belasan, kalau muannas maka boleh dua. Boleh asyaratun, boleh salasa asyrata atau salasa asyarata. Nah, Boleh dua. Mana lagi spidolnya? Nikah. Ihram kerudilah. Nah, begitu pula yang sisanya ya, yang sisanya perhatikan yang 14 itu kan yang disebutkan cuma mudzakkar. Muannasnya sama polanya seperti 13 tadi. Kemudian yang 13 kita baca yang 11 dulu. Jahada asyara taliban. Ja'at ihda asyrata talibatan. Saya mungkin perhatikan bilangan 11. Beliau menggunakan ja'at karena ihda mu'annas. Ya. Nanti diceklah. Kemudian nanti ulun jelaskan bilangan 12 ada di sini nanti di bawah. Bilangan 13. Telah datang 13 siswa. Ja'a salasata asyara taliban. Kenapa salasata mu'annas? Karena ma'dudnya muzakkar, talibnya muzakkar, maka harus mu'annas tiganya. Kemudian ra'aitu salasata asyara taliban. Saya melihat 13 siswa. Nah, maka talibannya adalah muzakkar, salasahnya harus mu'annas. Kemudian ketika itu 13 siswi. Saya melihat 13 siswi, maka bahasa Arabnya ra'aitu salasa asyrata talibatan. Ya. Kemudian 15, bilangan 15, telah datang 15 siswa. Ja'a khamsata asyara taliban. Telah datang 15 siswa. Kalau talibatan ja'at khamsa asyrata talibatan. 16. Ja'at sitta asyrata talibatan. Ma'dudnya mu'annas, maka sitta. Kalau ma'dudnya taliban, maka menjadi apa, Bu? Ja'a sittata asyra. Ja'a sittata asyara taliban. Ya. Ini kalian harus teliti. Ja'a sittata asyara taliban. Kalau dia mudzakkar, sittanya tinggal ditambah ta marbutoh. Kemudian asyaranya dimudzakkarkan. Ja'a sittata asyara taliban. Kemudian 17. Ja'at sab'a asyrata talibatan. Ya, ja'at sab'a asyrata talibatan. Menggunakan sab'a, tujuhnya mudzakkar karena talibatan mu'annas. Kalau mudzakkar taliban, maka ja'a sab'ata asyara taliban. Ini bagus untuk PR ya, nanti ulun bikin PR. Kemudian 18, ja'at tamaniyah asyara. Ja'at samaniya asyrata atau asyrata talibatan. Kalau muzakkar, ja'a samana asyrata. Ja'a samaniyata asyara talibatan. Nah, untuk 18 perhatikan. Nah, biar kada terpuntal-puntal ya. Jadi bahasa Arab seperti itu, antara muzakkar dan mu'annas dibedakan. Untuk 18 ya. Nah, muzakkarnya. Yang muzakkarnya ya, ini mu'annas dulu. Yang ma'dudnya mu'annas. Toh, sebagaimana di buku, ja'at sama niya. Maniya. Boleh dua, shinnya. Boleh ash atau asyarota. Ja'at samaniya asyarota talibatan. Ma'dudnya mu'annas. Kalau muzakkar, ja'a samaniyata. Nah, Niyata. Ma niyata asyara toliban. Nah, toliban. Kenapa sama niyata? Karena ma'adudnya muzakkar, maka ini harus mu'annas. Ja'a sama niyata asyara toliban. Ya. Kemudian 19, telah datang 19 siswi. Ja'at tis'a asyrata atau asyarata talibatan. Kalau muzakkar, ja'a tis'ata asyara taliban. Jadi dari sisi mabni bahwa bilangan murakab ini 11 sampai 19 kecuali 12. Semuanya mabni. Dari sisi muzakkar dan mu'annath, maka harus dibedakan antara adad dan ma'dud, kecuali 11. Bilangan 11, adad dan ma'dud harus disamakan. Dari sisi apa bu? Muzakkar dan mu'annas. 11 dan 12, dari sisi muzakkar dan mu'annas, adad dan ma'dudnya harus disamakan. Kalau ma'dudnya muzakkar, maka adadnya juga muzakkar. Contoh, telah datang 11 siswa, siswa muzakkar. Ja'a ahada asyara taliban. Kalau mu'annas, ja'at ihda asyarata talibatan. Ya. Jadi kalau dari sisi muzakkar dan mu'annas, 11 dan 12 harus sama. Tapi dari 13 dan sampai 19, maka harus beda antara adad dengan ma'dud. Ya. Pecahan pertama yang 9, 7, 17, dan 7-nya harus berbeda dengan ma'dudnya. Contoh tadi, telah datang 17 siswa. Siswa muzakkar, maka 7-nya harus mu'annas. Ja'a sab'ata asyara taliban. Kalau siswi, ja'at sab'a asyarata talibatan. Nah, kemudian adapun bilangan 12, nah, bilangan satuannya 2, mu'rab seperti isim musanna, sedang puluhannya tetap mabni. Nah, jadi untuk 12, bilangan 2-nya mu'rab, belasnya mabni. Dan dia sama seperti isim musanna perubahannya. Bisa menjadi alif, bisa menjadi ya. Dan 12 ini dari sisi muzakkar dan mu'annas sama seperti 11. Kalau ma'dudnya muzakkar, maka juga duanya itu harus muzakkar, maka bilangannya harus muzakkar. Nah, perhatikan untuk bilangan 12. Dia mu'rab ya, yang duanya, adapun belasnya mabni. Telah datang 12 laki-laki ya. Ja'a ithna. Dan untuk alifnya alif wasol, bukan hamzah qata', maka dibaca ja'athna. Bukan ja'ithna, bukan ja'athna asyara. Makanya orang kadang kasih ini, karena kalau dikasih ini berarti hamzah. Ini alif, alif dan hamzah berbeda. Alif tidak memiliki harokat, hamzah memiliki harokat. Ja'athna asyara rajulan. Nah, ini polanya sama ya, ma'dud ini. Jadi dari 11 sampai 19, ma'dudnya yang ini mufrad dan mansub. Mufrad dan fathatain ya. Bukan pakai alif lam, tapi pakai tanwin. Nah, karena ma'dudnya mudzakkar, maka itsna asyaranya juga mudzakkar. Nah, asyaranya ini mabni, sedangkan ini mu'rab. Nah, ulun-ulang. Ini mabni, makanya tidak akan pernah berubah. Asyaru asyari enggak akan. Tapi yang berubah cuma alifnya ini, karena dia sama seperti musanna. Musanna, contoh qalamun, qalamani, ada alifnya. Ketika mansub maka berubah menjadi ya. Di Al-Quran ada ra'aitu, apa ra'ait itu ya, itsnai asyara naqiba, apa sebelumnya? Itsnai asyara naqiba. Itu apa ya? Ada yang hafal lah. Ra'aitu apa sebelumnya? Kalimat sebelumnya. Itsnai asyara naqiba. Coba lu cari. Itu dia Al-Maidah ayat 12. Wa ba'atsna minhum itsnai asyara naqiba. Nah, wa ba'atsna minhum itsnai asyara naqiba. Kata Allah, wa ba'atsna. Kami utus minhum dari mereka itsnai. Nah, kenapa jadi itsnai? Dengan ya, karena i'rabnya menjadi maf'ul bih. Sedangkan isim musanna ketika mansub dengan ya. Dengan ya. Wa ba'atsna minhum itsna. Ini asalnya kan minhum, tapi karena bertemu dengan dua sukun tidak bisa dibaca. Coba pian baca. Wa ba'atsna minhum, enggak bisa kan? Maka ini didomahkan. Wa ba'atsna minhum itsnai asyara naqiba. Ya, naqiba ini muzakkar. Naqiban. Nah, ini adalah alif wasol. Dan ini tetap mabni, sedangkan itsnainya adalah mu'rab. Dia bisa menjadi alif, bisa menjadi ya, tergantung i'rabnya. Kalau ini menjadi fa'il, maka isim musanna ketika dia marfu dengan alif. Kan fa'il itu marfu. Sedangkan ini isim musanna seperti musanna, maka dengan alif. Ini pun sama. Ini maf'ul bih yang menjadi objek yang kena perbuatan yang Allah utus adalah 12 ini. Ketika bentuk maf'ul bihnya adalah musanna, maka tanda nasabnya dengan ya. Intinya adalah kalimat 12, pecahan duanya adalah mu'rab, sedangkan asyaranya, belasannya tetap mabni. Dari sisi mu'rab dan mabni, bahwa 12 ini itsnanya adalah mabni, sedangkan itsnanya adalah mu'rab, sedangkan asyaranya adalah mabni. Kemudian dari segi susunan antara muzakkar dan mu'annas, 12 sama seperti 11. Kalau ma'dudnya mudzakkar, maka semuanya harus mudzakkar. Ketika ini contoh mudzakkar semua ya. Contoh mu'annas. Ya, contoh mu'annas. Saya melewati 12 sapi betina. Contoh saja. Apa yang lebih sangar daripada sapi, yuk? Tapi mu'annas, ya. Buaya, timsah. Itu mudzakkar. Kura-kura saja, kura-kura. Saya berpapasan dengan 12 kura-kura. Kura-kura itu mu'annas. Sulahfah, sulahfatun. Supaya lucu, boy. Marortu bis ya. Karena alifnya alif wasal. Bisnatai. Nah. Bisnatai. Kenapa menjadi ya? Karena kemasukan huruf jar. Dan isi musanna tanda jarnya dengan ya. Marortu bisnatai asyrota atau asyarota kura-kura. Kura-kuranya Irfan Hakim. Banyak punya kura-kura dia. Nah, sulahfatan. Marortu bisnatai asyarota atau asyarota boleh sulah fatan, kura-kura. Saya berpapasan dengan 12 kura-kura. Atau yang contoh yang biasa saja. Ja'at telah datang 12 ibu-ibu. Nah, ja'at ifnata asyrota atau asyrota atau asyrota sama aja umman. Ibu-ibu ya. Telah datang 12 ibu-ibu. Nah, maka ibunya mu'annas, maka ini semuanya harus dimu'annaskan. Jadi bilangan 12 sama seperti 11 dari sisi apa? Muzakkar dan mu'annas. Tapi dari sisi mabni dan mu'rabnya, 11 sampai 19 semuanya mabni kecuali 12. Itu pun 12 yang mabni, yang mu'rabnya adalah cuma pecahan dua ya. Nah, adapun ininya tetap mabni, tidak berubah, tetap fathah. Ja'at, ini bertemu dengan dua sukun, maka dikasrahkan. Ja'atif nata asyarata umman. Ya. Kita baca. Adapun bilangan 12, bilangan satuannya yaitu 2 kan 12. Nah, duanya adalah mu'rab seperti isim musanna. Perubahannya seperti musanna. Seperti 2 pulpen kan bisa qalamani atau qalamai, qalamaini. Sedangkan puluhannya, belasnya adalah tetap mabni fathah. Contoh, ja'asna asyara taliban, telah datang 12 siswa. Kemudian ra'aitus nayyasyara taliban, saya melihat 12 siswa. Maka dia yang asalnya alif menjadi ya, karena i'rabnya menjadi maf'ul bih, sedangkan maf'ul bih mansub, dan jenisnya adalah musanna, maka mansubnya dengan ya. Silakan yang ingin bertanya. Nah, ini latihan, masya Allah, mantap. Mas, ada latihan. Silakan yang ingin bertanya dulu. Yang isim yang mabni yang jumlahnya 8 tadi, yang sudah kita bahas ya. Kalau tereda, maka kita latihan. Ini cuma perintahnya mencarikan yang isim yang mabni-mabni saja. Tidak semuanya mabni ya. Ada mu'rab banyak, tapi yang disebutkan yang mabni saja mana? Ya. Dari yang 8 tadi. Ada pertanyaan? Ya, reda. Carikan isim-isim yang mabni di pian garisi ya, pian garisi. Nah, setelah pian garisi, pian tentukan sebutkan jenisnya apa? Domir kah, isim isyarat kah, isim mausul kah, dan seterusnya, Bu ya. Nah. Siapa yang mau silakan. Siapa yang mau aja gin silakan. Berurutan ya. Menurut pian yang pertama isim mabni mana? Membacanya dari kanan ya. Ada mikrofonnya enggak? Ada. Ya, ulun bacakan ya. Haddatsana Adamu bin Abi Yasin qala haddatsana Syu'batu an Abdullah bin Abi Safar wa Ismail bin Abi Khalidin an Sya'bi an Abdullah bin Amrin radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara manahu Allahu anhu. Nah, dari kanan ya. Pian sebutkan mana isim mabni yang pertama. Berurutan saja. Silakan yang ingin. Salah kada apa-apa, kada suruh ulun push up. Dibakar ulun suruh push up. Silakan. Kalau kada yang mana ulun pasai ulun tentukan. Yang di tengah aja ulun. Pian hitung yang tengah itu yang mana? Ada berapa saf yang tengah mana? Ya, silakan yang ingin. Per kalimat pian apa namanya pian pian teliti lah yang mana kayak itu nah. Atau acak saja silahkan tanpa berurutan. Pian misalnya baca oh ketemu misalnya. Yang penting itu isim mabni enggak berurutan kada apa-apa. Ya silahkan. Mana mikrofonnya? Ya fastabiqul khairat. Fastabiqnal khairat. Ada? Ya, silakan. Yang itu Ustaz yang man. Mana? Yang baris ketiga kah? Man salimal muslimun itu kah? Nah, itu isim mabni. Jenis mabninya apa, Bu? Tahulah pian. Ya itu. Syarat. Isim syarat. Nah, kalau isim syarat, Bu ya, harus ada fi'il syarat dan jawab syarat. Sedangkan berarti, di sini enggak ada isim jawab syaratnya. Istifham. Berarti apa? Kalau istifham pertanyaan, di sini enggak ada pertanyaan. Satu lagi, Bu. Apa ayo? Nyontek dulu. Ayo. Itu di halaman sebelumnya itu. Halaman berapa hadang dulu cari. Kalau syarat itu jawabnya enggak ada. Iya, betul itu. Bukan berarti. Pasal keempat atau pasal keempat? Itu pasal keempat ya, tentang isim mausul. Perhatikan halaman 18. Nah, catatan di atas itu, nah, man untuk menyambung isim yang berakal. Di situ isim mausul buai. Jadi maknanya seperti alladhi, ya. Makanya tadi mana? Qala al-muslimul ladhi salimal muslimuna. Jadi isim mausul man itu bisa diganti dengan kalimat alladhi. Seandainya kita ganti ya, qala apa qala al-muslimul ladhi salimal muslimun. Jadi ini adalah isim mausul. Kalau kalau dia istifham, maka man artinya apa? Siapakah? Yaitu seorang muslim yang siapakah, akan bingung ya. Maknanya janggal. Kelebihan syarat barang siapa? Yaitu seorang muslim barang siapa, enggak cocok juga. Maka ini isim mausul. Terjemahnya bagaimana? Orang muslim sejati adalah man, orang yang atau yang selamat muslim lainnya dari lisannya dan tangannya. Jadi man di sini adalah isim mausul, bukan istifham. Maka karena enggak ada cerita pertanyaan. Kemudian bukan syarat juga, tidak ada jawab syaratnya. Kan syarat itu barang siapa? Contoh, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yaqul. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari kiamat, jawabannya apa? Maka hendaklah dia berkata-kata yang baik atau diam. Ini enggak ada jawabnya. Man salimal muslimuna min lisani wa yadihi wal muhajirun. Nah, enggak ada jawabnya. Maka ini bukan syarat. Jadi man isim mausul. Kalau diganti dengan alladhi bisa, al-muslimul ladhi salimal muslimun, itu muslim sejati adalah yang selamat muslim lainnya dari lisan dan tangannya. Maka man di sini benar dia mabni, tapi jenisnya adalah isim mausul untuk menyambung yang berakal. Ada lagi silahkan selain man. Mana? Apian harus pakai mikrofon. Salah hal Bapak-Bapak. Ayo. Coba dicoba dulu. Manahaullah. Mana Bu? Manhajaro ma. Yang kelemannya iya sama kayak tadi. Dia adalah isim mausul. Kemudian apa lagi? Maknya. Nah, ma itu namanya apa di sini? Ya? Dia memang mabni benar, tapi nama isim mabninya apa? Dari yang delapan tadi. Ma? Pakai mikrofon. Isim. Isim apa? Isyarat. Isyarat. Isim syarat. Isim syarat, syaratnya harus ada fi'il syarat dan jawabannya, enggak ada jawabannya situ. Isim mausul. Itu di bawah, coba catatan halaman 18, di bawah man, ma, untuk menyambung isim yang tidak berakal. Karena di sini maknanya umum, coba perhatikan. Dan orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Yang Allah larang itu banyak, dan dia berakal atau tidak? Sesuatu yang Allah larang tidak berakal kan, bukan manusia. Maksudnya bukan jadi perbuatannya itu bukanlah sesuatu yang berakal, seperti menghindari minum khamar, menghindari zina, itu ma makanya diterjemahkan dengan sesuatu atau apa yang orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang, nah itu berarti mausul ya, apa yang atau sesuatu yang Allah larang. Nah, jadi itu isim mausul. Ya. Ada lagi selain dua ini? Kan ma itu banyak ya, bisa pertanyaan. Masmuk namanya pertanyaan. Ma apa ya selain itu? Ma hadza. Nah, ulun menunjuk ini. Maka ma hadza, apa ini? Maka namanya istifham. Tapi ini bukan pertanyaan konteksnya. Dia isim mausul ya. Ya, yang terjemahnya adalah apa yang atau sesuatu. Ada lagi selain dua ini, masih banyak. Silahkan. Ayo. Yang mabni, isim yang mabni. Ada? Yang mana? an ya anhuma. Mananya Bu, dari anhuma ini mananya? Ya humanya. Domir semuanya mabni dengan semua jenisnya. Anhuma ini kan domir, dia mabni iya. Nah, tinggal kita harus tahu ini domir apa namanya. Maka namanya domir jar muttasil. Karena kemasukan huruf jar, makanya namanya jar. Kemudian dia bersambung dengan huruf jar. Maka dinamakan dengan domir jar muttasil. Domir jar yang karena kemasukan huruf jar, muttasil yaitu bersambung dengan huruf jar. Banyak domir seperti haddatsana, naknya juga mabni, namanya domir nasab muttasil. Domiru nasbin muttasil. Kenapa dinamakan dengan domir nasab? Karena i'rabnya menjadi maf'ul, maf'ul bih. Sedangkan maf'ul bih nasab. Nah, muttasil karena dia bersambung dengan fi'ilnya haddatsa. Kemudian domir yang lain mana yuk? Alaihi ma'anin nabiyyi sallallahu alaihi. Huruf jar ala digabungkan dengan domir huwa maka menjadi alaihi. Nah, ini namanya juga sama domir jar muttasil. Kemudian lisanihi hi-nya juga sama domir jar muttasil, yadihi hi-nya domir jar muttasil. Anhu hu-nya juga sama domir jar muttasil. Nah, ada pertanyaan? Ya. Langsung kita al-faslus sadis, fasal yang keenam. Yaitu al-ismu bin nazar ila tarkibih. Isim ditinjau dari sisi penyusunannya. Jadi banyak ya, isim dilihat dari jelas dan tidak jelasnya, isim dilihat dari muzakkar dan mu'annas, isim ditinjau dari perubahan akhir kalimat. Ini isim ditinjau dari penyusunannya ya. Nah, isim ditinjau pada tarkib. Jadi penyusunan bahasa Arabnya apa? Tarkib. Isim ditinjau pada tarkibnya, isim ditinjau pada susunannya ada dua macam. Satu namanya isim mushtaq, dua isim jamid. Nah, ya. Satu isim jamid sesuai dengan namanya ya. Jamid itu secara asal artinya adalah kaku. Isim jamid itu kaku atau beku ya. Dia tidak diambil dari kata apapun. Coba kita baca. Isim jamid adalah, garis bawahi, isim yang tidak disusun dari kalimat yang lain. Di sini isim yang tidak disusun dari selainnya. Maksudnya isim ini tidak disusun dari ambilan kalimat yang lain. Ulang-ulang. Isim jamid adalah isim yang tidak disusun dari kalimat yang lain. Contoh mauzun, pisang. Apakah kalimat mauzun itu diambil dari serapan kalimat yang lain? Maka jawabannya tidak. Berbeda dengan masjid. Masjid itu adalah isim makan. Kalau kita belajar sorof namanya isim makan, nama tempat. Masjid tempat sujud. Dia diambil dari kalimat sujud. Kan fiilnya apa? Sajada yasjudu sujud. Dia masjid serapan kata dari sujud. Maka namanya bukan jamid tapi mushtaq. Contoh kalimat lain seperti isim fa'il ya. Ini sorof ya. Seperti contohnya doribun. Nah, doribun yang memukul. Itu diambil dari kalimat masdar dorban. Doroba yadribu dorban. Karena diambil dari kalimat lain dorban, maka dia mushtaq. Nah, contoh yang lain adalah maktab. Maktab adalah meja. Nah, maktab juga sama isim alat. Alat sebenarnya kataba kan menulis. Maktab afwan, bukan alat menulis. Isim makan, dia tempat. Maktab itu tempat menulis. Secara harfiah maknanya adalah tempat menulis. Nah, tempat menulis yaitu meja. Nah, maktab itu diambil dari kalimat kitabah. Kitabah artinya menulis. Maktab tempat menulis. Maka maktab adalah isim mushtaq karena diambil dari kalimat kitabah. Ada kalimat yang lain yang diambil. Nah, kalimat mauzun pisang, enggak ada sarapan apapun, tidak diambil dari kalimat apapun, maka namanya jamid. Kolamun pulpen juga jamid. Filun gajah tidak diambil dari kalimat lain juga jamid. Burtukol jeruk ya. Rojulun laki-laki tidak diambil dari kalimat lain, maka dia adalah apa namanya? Dia adalah jamid. Beda dengan nama Mahmud. Nah, Mahmudun. Nah, kalimat Mahmud itu diambil dari kalimat hamdan. Kan Mahmud yang dipuji, isim maf'ul yang dipuji. Itu diambil dari kalimat hamida yahmadu hamdan, pujian. Mahmud yang dipuji, maka Mahmud ini namanya mushtaq bukan jamid karena diambil dari kalimat hamdan tadi. Nah, nanti kita akan bahas masalah yang mushtaq ya. Nah, jamid ya. Isim jamid ada dua macam yang tidak diambil dari serapan yang lain, yaitu satu isim zat. Satu namanya isim zat. Isim zat adalah isim yang tidak muncul darinya fi'il yang semakna. Ulang. Isim zat bagian pertama dari jamid namanya isim zat. Isim zat adalah isim yang tidak muncul darinya fi'il yang semakna. Contoh hayawan, apakah ada fi'il atau apakah ada kalimat hayawan diambil dari suatu fi'il? Maka jawabannya tidak. Kemudian rojulun, tidak ada fi'ilnya. Nanti ada di bawah, pian paham. Syajaratun, pohon, tidak ada muncul fi'il darinya. Fi'il itu kata kerja. Jabalun, gunung, tidak ada kata kerja diambil darinya. Nahrun, sungai juga tidak tidak ada. Nah, baru pian nanti akan paham maksudnya. Dua isim jamid yang kedua namanya adalah masdar. Nah, semua bentuk masdar itu adalah jamid, bukan mushtaq. Nah, isim masdar itu apa pulang ya? Jadi itu istilah fi'il ya. Sini disebutkan, oh ya, sini kita baca dulu. Masdar adalah isim yang hanya diketahui maknanya, tetapi tidak kelihatan bendanya, abstrak. Ya, jadi isim, jadi masdar adalah isim yang hanya diketahui maknanya, dia maknawi bukan hissi. Beda dengan isim ini, pulpen, kan dia bisa dilihat, bisa disentuh, maka dia bukan masdar. Jadi masdar apa? Isim yang hanya diketahui maknanya, tetapi tidak kelihatan bendanya atau abstrak. Misal khurujun, keluar. Ya. Nah, keluar. Kalimat keluar bukan orangnya ya, bukan pelakunya. Nah, kalimat keluar itu apakah ada bendanya? Tidak ada. Itu bukan apa namanya? Bukan sesuatu yang kelihatan, kalimat keluar ya. Dia abstrak, bukan pelakunya, pelaku yang keluar kelihatan. Maksudnya keluarnya itu, nah, khurujnya tadi. Contoh kalimat rujuk, kembali ya. Jadi ini berkaitan dengan sorof sebenarnya, berkaitan dengan sorof ya. Kita teruskan dulu. Syara'un, membeli ya. Jadi dia perbuatan ya, perbuatan. Bukan sesuatu yang bisa dilihat bendanya seperti isim. Pulpen, isim zahir ya, pulpen, banyu, masjid, itu kan kelihatan. Bendanya kelihatan, ini enggak. Kemudian syara'un, membeli. Ilmun, mengetahui. Nah, apakah mengetahui itu ada bendanya? Jadi kalimat mengetahui itu apakah ada sesuatu yang dilihat? Maka jawabannya tidak. Dia bukan benda seperti benda-benda yang nampak. Fiqhun, pemahaman. Nah, semuanya ini adalah masdar. Ya. Nah, kenapa biar pian bisa memahami lagi? Jadi masdar itu adalah kalau kita belajar sorof, dia urutan ketiga dari jenis tasrifan sorof. Kan tasrifan sorof jenis pertama namanya fi'il madhi ma'ruf. Tasrifan kedua fi'il mudhari ma'ruf. Tasrifan ketiga masdar. Tasrifan keempat isim fa'il. Tasrifan kelima isim maf'ul. Tasrifan keenam fi'il amar. Ketujuh fi'il nahi. Kedelapan isim zaman. Sembilan isim makan. Sepuluh isim alat. Sebelas madhi majhul. Dua belas mudhari majhul. Nah, jadi ini targetnya Bu ya, kalau pian masih ada. Kalau ini selesai maka kita belajar sorof. Kalau pian masih bertahan ya. Maka kita belajar sorof. Jadi sorof itu tidak serumit nahu. Kaidahnya lebih banyak nahu dibandingkan dengan sorof. Nah, jadi masdar itu seperti ini, Bu, ya. Kalau kita belajar sorof, misalnya kalimatnya jalasa. Nah, jalasa, ia jalisu. Apa masdarnya? Julusan. Julusan. Jadi ini akhir dari ini enggak ngaruh, ya. Mau julusan, mau julusun, mau julusin enggak ngaruh. Yang penting wazan fu'ul, julus. Ujungnya ini mu'rab. Mau julusan, mau julusin, mau julusin enggak ngaruh. Yang penting dia wazannya fu'ulan. Kemudian, kalau doroba. Nah, mati. Kalau doroba. Doroba. Ya dribu dor berban. Nah, berbeda kan? Beda. Kenapa kalau duruban saja? Kemudian kalau ghafaro, ghafaro mengampuni artinya. Yaghfiru apa masdarnya, Bu? Kalau ghafran salah, ghufuron salah lagi, Bian. Masdarnya ghufron. Ghufran dia ada dua. Gufronan, gufronaka, apa wakina ada benar, ya, gufrona, gufronan. Nah, perhatikan julusan. Ketika jalasa ya jilisu julusan. Kalau doroba ya dribu dorban. Gofaro mengampuni, ya firu gufron dan gufronan. Ada dua. Jadi terkadang satu fiil ada dua masdar. Satu lagi, Bu, ada magfirotan. Nah, tiga malah. Maghfiratan. Nah, kenapa beda-beda? Kenapa ada disamakan saja jalsan, gofron? Ini kan gofron. Jalsan, dorban, gofron atau duruban, gufuran? Tidak bisa. Karena masdar itu tidak bisa kita kias. Dia samai. Kita harus mendengar dari kalimat bahasa ucapan orang Arab. Maka kalau masdar itu kita harus buka kamus, kemudian kita ingat. Kalau jalasa masdarnya julusan, kalau doroba dorban, kalau ghafara gufran. Itu enggak bisa dikias, enggak bisa disamakan dengan semuanya dorban, jalsan, gufran, enggak bisa. Jadi kalau masdar itu harus apa? Harus buka kamus. Seperti kalimat alima, mengetahui. Alima ya'lamu ilman. Jadi ilmu itu masdar. Ilman. Nah, itu masdar. Kemudian kharaja. Kharaja yakhruju khurujan. Sama dengan julus, tapi tidak bisa dikias dengan yang lain. Contoh kafir. Kafara yakfuru kufron. Masdarnya kufran. Jadi masdar itu tidak bisa dikias, namanya sama'i. Hanya didengar dari ucapan orang Arab atau kita buka kamus. Ketika kita ada fi'il dan ingin mengetahui apa masdarnya. Ya. Dan makna masdar ini, ya, kalau julusan artinya, kalau jelas artinya apa? Telah dudukkan, yajlisu sedang atau akan duduk. Kalau masdar itu maknanya tidak berkaitan dengan masa, tidak berkaitan dengan domir, tidak berkaitan dengan bilangan satu, dua, dan banyak. Maka terjemahnya bagaimana? Julus cuma duduk. Dorban cuma memukul. Gufron mengampuni. Tidak telah duduk, enggak. Jadi masdar itu ulun-ulang. Satu, tidak memiliki masa. Bukan diterjemahkan telah duduk, enggak bisa. Kalau telah duduk namanya fi'il madhi. Tidak, kemudian tidak berkaitan dengan domir. Ini kan jalasa dia telah duduk. Jalas tu saya telah duduk. Tapi ini enggak berkaitan dengan domir. Kemudian tidak berkaitan dengan bilangan satu. Kan kalau jalasa dia seorang laki. Bilangan tidak menunjukkan satu, dua. Jadi apa tadi intinya? Masdar itu satu, tidak berkaitan dengan masa. Dua, tidak berkaitan dengan domir. Tiga, tidak berkaitan dengan bilangan. Maka bagaimana terjemahnya? Julusan, duduk. Dorban, memukul. Kufran, mengampuni. Sudah. Khurujan, keluar. Duhulan, masuk. Cuma itu. Tidak ada embel-embel dia. Tidak ada embel-embel masa telah lalu, sekarang akan datang. Tidak ada embel-embel seorang, dua, atau banyak. Namanya apa, Mas? Masdar. Khurujun, keluar artinya. Ruju'un, kembali. Syira'un, pembelian atau membeli. Ilmun, mengetahui. Fiqhun, paham atau memahami. Nah, masdar itu berarti apa? Dia jamid, ya. Masdar semuanya jamid. Dia tidak diambil dari kalimat apapun. Karena masdar itulah sumber dari fi'il. Sumber, jadi masdar itu sumber dari isim fa'il, sumber dari isim maf'ul, sumber dari fi'il amar. Karena dia sumbernya, maka dia tidak diambil dari kalimat apapun. Nah, kan masdar secara bahasa maknanya apa? Sumber asal kata. Karena dia asal kata, maka dia tidak diambil dari kalimat apapun, maka dinamakan dengan jamid. Nah, makanya namanya masdar. Secara harfiah maknanya sumber asal. Karena masdar inilah asal suatu kalimat. Dia tidak diambil dari kalimat apapun, tapi isim fa'il diambil dari masdar. Isim maf'ul diambil dari masdar dan seterusnya, ya. Kemudian, nah baru cara macam-macam masdar. Nah, kita baca dulu. Masdar adalah asal semua fi'il dan isim mushtaq. Karena dia asalnya, sumbernya, maka dinamakan jamid, tidak diambil dari serapan kalimat lain. Bahkan masdar itulah sumber semua fi'il. Maka kharaja yakhruju itu asalnya diambil dari kalimat khurujan. Dorban itu doroba yadribu itu diambil dari kalimat dorban. Jala saya jelisu itu sumbernya dari julusan. Nah, makanya dia jamid, ya. Isim mushtaq nanti. Kemudian macam-macam masdar. Nah, dan cara menyusunnya adalah sebagai berikut. Jadi di sini sebenarnya tidak baku, ya, tapi secara garis besar bahwa masdar itu bisa disusun ada beberapa cara, ya. Secara asal masdar itu sama i, tidak bisa dikias, tetapi ada ulama menyimpulkan ada secara garis besar, ya, bukan mutlak semuanya, ada wazan itu bisa dikiaskan kalau menunjukkan ini dan itu. Nah, kita baca dulu. A, masdar yang fiilnya 3 huruf. Nah, seperti jalasa berapa huruf? 3. Doroba berapa huruf? 3. Kemudian ghafara 3 dan seterusnya, itu 3 huruf, kan. Nah, cara menyusunnya yang fiilnya 3 huruf. Kata penulis, cara menyusunnya tidak memiliki kaidah khusus. Maka di sini hanya akan disampaikan beberapa kaidah yang sering digunakan kebanyakannya, tapi tidak mutlak. Mana tadi? Yaitu jika menunjukkan arti sebagaimana berikut, maka bisa dikias. Satu, menunjukkan produksi. Kalau ada fi'il yang ingat, Bu, ya, ini tentang pembahasan fi'il 3 huruf, jalasa, doroba, dan seterusnya. Kalau fi'ilnya 3 huruf dan makna fi'ilnya menunjukkan produksi, membikin, memproduksi mainan, memproduksi ini dan itu, menunjukkan makna produksi, maka masdarnya mengikuti wazan fi'alatun. Masdarnya mengikuti wazan fi'alatun. Seperti kalimat tijaratun dari kalimat tajaro, berdagang. Nah, tajaro fi'il madinya, karena dia menunjukkan produksi, karena berdagang kan memproduksi barang, maka wazannya mengikuti fi'alatun tijaratun. Nah, kemudian zira'ah dari kalimat zara'a yazra'u menanam. Karena orang yang menanam memproduksi tanaman, ya. Orang yang menanam memproduksi tanaman. Maka zara'a menanam. Masdarnya apa? Zira'atan atau zira'atun. Karena menunjukkan produksi, memproduksi tanaman, ya. Apa fi'ilnya zara'a yazra'u menanam? Apa bahasa Arabnya petani? Selain falah, bukan falah, hayya 'alal falah itu kemenangan, hayya 'alal falah, tapi lamnya pakai tasydid menjadi petani, fallahun. Makanya kalau azan fatal, ya, kalau hayya 'alal falah menuju ke petani berarti. Ada yang lain makna petani diambil dari kalimat zara'a, yaitu zira'iyun. Nah, petani, petani laki-laki, ya, zira'iyun. Zira, nah, zira'iyun. Kalau dia petani perempuan, tinggal tambah tamarbutoh, zira'iyatun. Selain tadi fallah, itu juga petani, fallah. Ada lagi diambil dari kalimat zira'ah juga, al-muzari. Nah, ini juga petani, muzari'un. Nah, kalimat zira'i dan muzari diambil dari kalimat zira'ah. Nah, dia kan masdar asalnya. Nah, maka ini namanya mushtaq, ini juga mushtaq. Yang diambil dari kalimat zira'atun. Kita belum belajar mushtaq. Ya. Jadi itu istilah, ya. Jadi pian tahu istilah jamid, mushtaq itu subhanallah sudah. Ada pian obrolkan tentang istilah-istilah nahu. Orang mendengar bisa bingung, ya. Jamid, mushtaq. Itu terasa keren, ya, membanggakan, ya. Walaupun terkadang susah memahaminya, ya. Jadi itu istilah-istilah yang baku, ya, yang sudah tetap di ilmu nahu. Nah, sebagaimana tauhid, ada istilah-istilah yang baku, ya. Kemudian fikih dan seterusnya. Kalau belajar, ya, tahu. Nah, jadi intinya adalah, kalau ulun ingat, ya, ulun ingatkan bahwa ini bercerita tentang fi'il yang tiga huruf, fi'il yang tiga huruf, fi'il madinya. Jadi di sini pian garis bawahi, masdar yang fi'il madinya tiga huruf. Fi'il madi, ya. Tijaratun tajaro, ziro'atun zaro'a, sina'atun sona'a. Sina'atun itu bikinan. Makanya tempat-tempat membikin, masna', pabrik. Masna'un, pabrik, isim makannya. Sina'atun, produksi atau bikinannya, ya. Nah, maka dia wazannya wazan fi'alatun, ya, fi'alatun. Selain ini apa, ya, ada yang pian tahulah wazan fi'alah yang menunjukkan makna produksi. Kitabah, ya, menulis. Katabah, yaktubu kita, kitabah. Nah, tapi kitabah ini menunjukkan produksi enggak, Bu? Memproduksi tulisan enggak? Wallahu alam, ya. Kan sama-sama wazan fi'alah. Anak buah sudah belikan enggak, Bu? Ah, sudahkah? Nggih, tadi ya udah kita cukupkan ini, Bu, ya. Tadi kan mulainya agak landong, ya, sebenarnya jam 12 sudah. Ya, kita cukupkan. Terus semoga insyaallah kita sambung, ya. Tadi tidak sempat. Kan ini jilid 2, ya. Jilid 2. Nah. Ya. Ulun belum menemukan syarahnya, ya. Kalau jilid 1 syarahnya, penjelasannya ada. Jadi perbab judulnya apa ada, ya. Tadi ulun belum lupa mencari. Jadi ternyata yang ulun download itu syarahnya cuma jilid 1. Jilid 2-nya belum ada, ya. Nanti insyaallah kita teruskan di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan dulu, silakan. Kalau ada pertanyaan silakan. Kereda? Ada? Kereda, ya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.